بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد. الحمد لله، segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita kesempatan, kekuatan untuk kita menghadirkan diri di majlis ilmu hari ini bersama-sama di hari Minggu, di mana di kala ini ramai orang berehat, tidur, berjalan-jalan, bercuti. Tapi kita mengorbankan kemungkinan separuh daripada hari kita, seharian daripada hari kita pada hari ini untuk bersama-sama menghadiri dalam satu majlis ilmu, yang mana kita akan bersama-sama berkongsi faedah tentang satu kitab yang saya anggap sebagai kitab yang paling popular sepanjang zaman. Yang kalau kita tengok hari ini, mungkin beribu-ribu orang yang hafal daripada pelbagai negeri, daripada anak-anak daripada sekolah, daripada sehingga ke dewasa. Kalau kita tengok kitab yang kita akan pelajari hari ini adalah sebuah kitab yang diajarkan selalu di mana-mana sahaja, di masjid, di pusat-pusat pengajian ataupun segenap peringkat, kita akan mendapati betapa Allah memberkati buku ini, yang mana kalaulah penulisnya masih hidup lagi pada hari ini, kemungkinan besar dia lebih kaya hasil royalti daripada J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Sebabkan kita tengok seluruh satu dunia, di Malaysia sahaja, berapa ramai orang yang dah mengulas, memberi komentar, mensyarahkan kitab ini di seluruh dunia dalam pelbagai bahasa. Bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Urdu ada, bahasa Cina ada, semua ada seluruh dunia. Yang mana kitab ini, kalaulah kita nak kenal kitab ini, kita nak hargai kitab ini, kita kena kenal penulis dia. Bak kata orang, kalau tak kenal, maka tak cinta. Bila kita kenal akan penulis dia, baru kita akan tahu antara sebab kenapa Allah memberkati khazanah yang begitu berharga ini. Yang mana kalau kita tengok penulisan kitab hadis 40, kenapa dinamakan hadis 40? Iaitu disebabkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih sekitar 42 hadis daripada pelbagai cabang ilmu, yang disebut seakan jima'ul ilm, iaitu pelbagai kesenian ilmu yang paling utama Al-Imam An-Nawawi himpunkan daripada Sahih Bukhari, daripada Sahih Muslim, yang kebanyakan daripada Sahih Bukhari dan Muslim, dan daripada Sunan Tirmidhi, daripada Sunan An-Nasai dan lain-lain. Dan kemudian 40 hadis ni antara merupakan hadis yang meliputi pelbagai aspek kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan masyarakat, dengan manusia yang lain. Bagaimana kita berinteraksi dengan agama kita, bagaimana kita sepatutnya mengamalkan agama kita, yang mengandungi pelbagai ciri fardu ain yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Rajab, bila mana dia menyambung usaha Al-Imam Nawawi, ditambah few hadis lagi, dicukupkan 50 hadis, dan dia namakan kitab dia sebagai Jami'ul Ulum wal Hikam, iaitu satu kitab al-jami' yang menghimpunkan. Macam mana kita namakan masjid kita Masjid Jami', sebab apa kita namakan sebagai Masjid Jami'? Sebab Masjid Jami' ni menghimpunkan orang ramai di kala hari Jumaat, solat Jumaat bersama-sama. Yang mana kalau kita tengok selama ni masjid tu tak penuh pun, mungkin masa sembahyang subuh 1-2 baris, tapi masa hari Jumaat tak muat masjid tu, sampai kena solat di jalan. Begitulah peranannya satu nama yang dinamakan jami' yang menghimpunkan pelbagai manusia. Begitu juga dalam ilmu, bila mana ulama sebut kitabul jami', apa yang dimaksud kitabul jami', iaitu satu kitab, satu bab yang menghimpunkan pelbagai-pelbagai bab, yang pelbagai topik dalam bab tu. Kalau babus salah, kita tahu hadis-hadis berkaitan tentang perbahasan salat. Babus zakah, dia menghimpunkan tentang perbahasan tentang zakat. Tetapi bila mana ulama sebut babul jami' ataupun kitabul jami', yang bermaksud dalam tu mengandungi pelbagai topik, daripada aspek muamalah kita dengan orang, bagaimana adab kita dengan orang, pelbagai benda. Jadi kitab Al-Arba'in, kitab 40 hadis Al-Imam Nawawi ini juga menghimpunkan pelbagai bab yang sangat-sangat-sangat penting, yang mana Allah memberi satu sebab kenapa kitab ini begitu berharga dan diulang-diulang-diulang sentiasa dan diajar di pelbagai tempat sentiasa sepanjang zaman, kerana hadis-hadis yang terkandung di dalamnya sangat-sangat penting. Kalau kita tengok, ramai ulama yang karang juga kitab hadis 40. Ulama hadis yang lain sebelum Al-Imam Nawawi, selepas Al-Imam Nawawi, sezaman dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah, pun menghimpunkan 40 hadis. Ulama dulu suka sebutkan Al-Arba'iniyat, iaitu dia suka ambil hadis-hadis 40, hadis 40, dipilih 40 hadis. Barangkali disebabkan 40 itu adalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana diturunkan wahyu. Maka dari situ, maka ulama pun himpunkan juga 40-40 hadis yang lain. Tetapi kalau saya tanya sahabat-sahabat dalam ni, apakah kitab lain, siapakah penulis lain selain Al-Imam Nawawi yang mengarang hadis 40? Ada siapa-siapa tahu? Mungkin kita tak tahu pun siapa lagi yang mengarang hadis 40 selain Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sedangkan ramai lagi ulama yang tulis. Kenapa? Kerana kita akan tahu sebentar lagi bila mana kita membahaskan ataupun kita menceritakan tentang penulisnya. Yang mana ini salah satu benda yang penting, kita nak kenali kitab dia, kita kena kenali siapa penulisnya. Penulisnya semua orang sedia maklum. Kita tahu dalam masyarakat kita, seluruh dunia ni adalah antara figure yang paling dikenali ramai. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang namanya Yahya bin Sharaf Al-Murri An-Nawawi, ataupun boleh disebut juga sebagai An-Nawawi. An-Nawawi, An-Nawawi adalah satu sebutan yang sahih untuk disebut. Kerana kenapa disebut sebagai Al-Imam An-Nawawi? Kerana Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf berasal daripada perkampungan Nawa yang terletak sekarang ni di Huran, di Syria, ataupun zaman dulu disebut sebagai Asyam. Maka sekarang ni Al-Imam Nawawi kita boleh katakan asal dia berasal daripada Syria. Dan beliau digelar sebagai Abu Zakaria. Walaupun kita tahu Al-Imam An-Nawawi dia tak ada anak. Dia tak ada anak nama Abu Zakaria. Abu-abu, orang panggil Abu-abu ni bapa fulan. Yang mana yang disebut sebagai kunyah, nama panggilan. Abu Hurairah, Abu Hafs, Abu siapa lagi, macam-macam Abu yang kita tahu sekarang, itu adalah dinamakan sebagai kunyah, nama panggilan yang digalakkan untuk kita gunakan. Abu Zakaria, Imam Nawawi tak ada anak nama Zakaria. Tapi wallahu alam kenapa dia dinamakan sebagai Abu Zakaria, itu saya tak tahu. Tetapi beliau dilahirkan sebagai pada tahun 631 Hijrah, iaitu pada kurun ke-7 Hijrah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau kita dalami sejarah dia, kita akan mendapati bahawa ciri-ciri untuk menjadi seorang ilmuwan yang terbilang sudah wujud pada diri Al-Imam An-Nawawi rahimahullah semenjak beliau kecil lagi. Allah dah tunjukkan, mungkin antara karamah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana ketika itu beliau baru berumur 7 tahun, kecil. Satu malam pada 27 Ramadan, sebagaimana yang disebut oleh ayah kepada Al-Imam An-Nawawi yang kemudian diceritakan kepada sahabat Al-Imam An-Nawawi Alauddin bin Al-Attar. Satu malam tu masa Imam An-Nawawi kecil 7 tahun, pada 27 Ramadan, satu malam tiba-tiba Imam An-Nawawi bangun. Dia terjaga, dia kata dia nampak cahaya dekat rumah dia. Dan dia pergi kejutkan mak ayah dia, dia kata, "Mak ayah, cahaya apa ni? Cahaya apa kat bilik ni?" Sebab dia orang tidur sekali. Sebab family Al-Imam An-Nawawi bukanlah family yang berada. Ayah dia hanyalah macam orang kata toke kedai runcit kecil-kecilan. Dan rumah dia pun berkongsi bilik dan umpamanya kecil. Jadi Imam Nawawi kejut, dia kata, kenapa banyak cahaya ni? Lampu tak ada. Tapi kenapa dia nampak cahaya? Ayah dia bangun, mak dia bangun, kata tak nampak apa pun. Tak ada. Tetapi bila dia tahulah budak kecil takkanlah nak menipu umur-umur macam tu. Dan tak ada reason kenapa dia nak tipu nampak cahaya dan umpamanya. Jadi ayah dia pun terdetik, kata, oh, barangkali malam ini adalah malam Lailatul Qadar yang mana Allah singkapkan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kemudian Al-Imam An-Nawawi daripada kecil, kalau kita tengok, satu hari Syekh Yasin Al-Marrakushi, Syekh Al-Marrakushi ni satu bandar yang famous di Maghribi. Beliau satu hari itu lalu, dia datang ke perkampungan Imam An-Nawawi. Kemudian dicerita, dia ternampak seorang budak tengah duduk membaca. Duduk baca macam-macam. Budak kecil, umur 7-8 tahun. Dan kemudian dia ternampak kawan-kawan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tarik dia. Kata, jom main. Yalah, macam kita kecil-kecil. Kalau kita kecil-kecil, baru kita nak belajar, tiba-tiba orang datang, jom main slipper 3, jom main galah panjang, jom main, zaman sekarang jom main PS, jom main. Budak-budak, naluri dia diciptakan untuk bermain, untuk nak berhibur. Dan, tapi Al-Imam Nawawi pelik. Sebab dia tengok, Imam Nawawi menangis-nangis, tak nak ikut dia main. Sebab dia kata, dia nak belajar, dia nak baca. Jadi dia tengok sikap Imam Nawawi tu, dia rasa macam kagum, Masya Allah. Jarang nak tengok budak-budak kecil yang memang daripada kecil, dia memang passion dia membaca, bukan bermain. Lalu dia pun pergi jumpa dengan ayah Al-Imam Nawawi. Kemudian dia kata ke ayah dia, dia kata, jagalah anak kamu ni baik-baik. Sebab aku jangka satu hari nanti dia akan menjadi someone yang besar. Maksudnya aku jangka dia akan menjadi seorang ulama yang besar. Sebabkan sikap dia yang ada tu. Ayah dia pun macam pelik. Kenapa kamu kata macam tu? Kamu ni bomoh ke? Nak tilik masa depan? Tak. Dia kata, cuma perasaan aku sahaja bila mana aku melihat Imam Nawawi punya sikap begitu. Jadi itu antara sikap Imam Nawawi yang dah tunjuk daripada kecil, yang mana kita akan dengar lagi selepas daripada ini, bagaimana sikap itu berkembang menjadi seorang yang kita rasa pelik. Macam mana seorang manusia boleh begitu sekali. Lalu Imam Nawawi pun hidup macam biasa. Dan dia membaca sendiri, hobi dia. Sampailah umur dia 18 tahun. Jadi Al-Imam Nawawi ni, sebelum 18 tahun, dia tak adalah kata belajar secara takhasus, secara spesifik, sebagaimana ulama-ulama punya tradisi yang dulu. Yang kalau ulama tradisi yang dahulu, daripada kecil lagi. Umur 5 tahun dah start hafal Quran, umur ni dah pergi merantau. Imam Syafi'i sendiri, umur 7 tahun, dah di merantau dah untuk nak belajar. Solo, seorang. Siapa kita daripada kalangan mak ayah hari ni yang berani lepaskan anak dia umur 7 tahun pergi sendiri, entah pergi ke mana, belajarnya macam mana. Anak kita pergi asrama yang kita tahu ada tempat untuk dia berteduh tu pun kita dah risau. Macam mana dia lepaskan anak untuk nak belajar. Ini menunjukkan pada zaman ulama dulu, anak-anak ini dah matang pada usia yang awal. Kita tak boleh compare dengan kanak-kanak hidup pada zaman sekarang. Anak-anak kita pada zaman sekarang ni umur 7 tahun memang tak reti apalah. Umur 9 tahun pun tak kerti apa. Umur 18 tahun pun masih lagi macam budak-budak. Kita masih lagi umur 18 tahun main Digimon ke, main apa-apalah. Tapi anak-anak dulu, sampaikan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, yang kita kenal, yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, sendiri pada umur 9-10 tahun, dia dah pergi ke Mekah daripada Palestin. Dia duduk Mekah seorang-seorang, dia belajar seorang-seorang. Begitulah kita kata bagaimana ulama dulu merantau mencari ilmu sampaikan menjadi apa yang kita dengar pada hari ini. Jadi Al-Imam Nawawi ni dia lambat sikit lah. Umur 18 tahun barulah dia boleh merantau. Lebih kurang umur-umur kita hari ini lepas SPM kan. SPM umur 17 tahun. Umur 18 tahun pergi overseas ke, pergi mana-mana sambung belajar universiti ke. Jadi sekitar tu umur Al-Imam Nawawi 18 tahun dia pergi merantau. Dia pergi ke Dimashq. Taklah jauh sangat, tapi kira merantau lah dia seorang-seorang. Jadi dia sampai ke Dimashq dalam keadaan dia tak tahu nak duduk mana. Bagaimana seorang ibu bapa orang kata berani nak lepaskan anak dia? Kalau zaman sekarang ni kita akan check bilik. Biar duduk bilik ni, duduk selesa. Saya sendiri pun kadang-kadang risau. Anak yang kecil kadang-kadang saya pergi ke kelas, anak-anak yang saya hantar pergi sekolah hari-hari awal tu, nak duduk mana? Dia okey ke duduk sini? Nak bagi dia dapat tempat yang selesa, yang buatkan dia boleh belajar. Tetapi yang Nawawi ayah dia lepas gitu, umur 18 pergi lah merantau seorang. Jadi dia pergi ke sana tak tahu nak duduk mana. Jadi kebetulan dia pun singgah ke satu madrasah, iaitu Madrasah Ar-Rawahiyah. Dan dia bertemu dengan mufti Biladus Syam, negeri Syam ketika itu, Ibnul Firkah. Dan sembang-sembang Ibnul Firkah pun nampak An-Nawawi ini mempunyai ciri-ciri seorang penuntut ilmu yang sejati. Jadi dia kata, tak apalah, kamu duduk dekat madrasah ni, ada bilik kosong. Jadi Imam Nawawi duduk kat Madrasah Ar-Rawahiyah tu, dia duduk situ sampailah dia mati. Bayangkan dia duduk situ je. Jadi Imam Nawawi antara ulama yang tak banyak merantau. Dia hanya stay dekat Dimashq. dan dia belajar yang disebut dia hanya keluar daripada Dimash dua kali je sepanjang hayat dia, iaitu ketika dia menunaikan haji dan yang kedua ketika dia balik kampung masa dia nak meninggal. Selain daripada duduk situ sampai mati, very simple dia punya life. Jadi dia pun duduk dekat madrasah tu alone, seorang, dan antara yang teman dia sebagai roommate ketika itu ialah Alauddin Ibn Al-Attar yang disebut sebagai Imam An-Nawi Junior. Jadi Imam An-Nawi Junior ni dia lah, sebab apa? Dia murid, dia belajar dengan Imam Nawawi dan dia orang yang roommate dengan Imam Nawawi dan dia orang yang banyak serve Imam Nawawi dan di samping dia belajar dengan Imam Nawawi. Jadi dia sentiasa mendampingi ilmu apa Imam Nawawi dan dia ambil ilmu Nawawi dan dia belajar daripada sikap akhlak Imam Nawawi sampai orang kata dia bagaikan mini Imam An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi bila mana dia belajar berbeza dengan cara kita belajar hari ini. Sebab itulah kalau kita tengok macam mana dia boleh dapat apa yang dia lalui, kita hari ini tak dapat. Walaupun dia kata aku belajar di Dimash secara konsisten macam tu selama 6 tahun. Lebih kurang macam kita nak kata hari ini kita belajar degree lah juga dengan metriknya sikit dengan ataupun belajar bahasanya lebih kurang 5-6 tahun. Tapi kenapa kita belajar 6 tahun pada hari ini kita masih macam tak reti apa? Ataupun kita masih lagi entah tak tahu jadi apa ataupun makin teruk ataupun masih kosong lagi. Tapi Al-Imam Nawawi dia belajar dalam 6 tahun, Allah bukakan pintu macam-macam, buat dia pintu ilmu dan seumpama. Dan of course Allah nak buka pintu begitu bukannya dengan ahlan wa sahlan, welcome, silakan. Mesti kena dengan usaha. Allah sebut dalam Quran, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh barulah kami akan menunjukkan jalan kami. Jadi Al-Imam Nawawi dia bagi tahu 6 tahun sepanjang aku di Dimash macam mana dia belajar. Dia kata aku belajar 12 kelas satu hari. 12 kelas satu hari. Kalaulah kita anggarkan satu kelas tu sekitar 1 jam dan dia punya kelas rutin bagi orang tradisi zaman dulu lepas subuh bermula kelas. Jadi lepas subuh bermula kelas, you nak sarapan, you belum sarapan, you tak sarapan, kelas mula lepas subuh. Siapa tak sarapan nasib. Jadi sebab tu ramai ulama dulu tak sarapan. Sebab kelas dia berderik dan dia orang tak willing tu nak ponteng. Jadi Imam Nawawi sampai ke lepas subuh, katakan satu jam, satu subjek dengan nahu, dengan saraf, dengan adab, dengan hadis, ulumul hadis, fiqh, usul fiqh dan pelbagai lagi cabang. 12 subjek dia kata, yang mana daripada pagi sampai ke malam. Dan satu kelas dia tu bukannya hanya berada di tempat yang sama. Contoh hari ni kita kelas 8 jam, daripada pagi sampai ke petang duduk di Baitul Salam. Tak. Tapi kelas dia berpindah randa. Mungkin kejap lagi bukan kat Baitul Salam. Sekejap lagi kat jalan sekian. Sekejap lagi dekat belah sana. Jadi sambil dia pergi berjalan tu, Alauddin Ibn Al-Attar, sahabat roommate dia ni, yang sentiasa bersama dengan dia ni, dia beritahu betapa Imam Nawawi appreciate masa yang ada. Daripada satu kelas pergi ke satu kelas yang lain, sambil dia berjalan, dia akan menghafal, dia akan mengulang, dia akan membaca, dia akan sorang-sorang macam tu lah. Dia akan baca, dia akan ulang. Dia tak akan membazirkan satu saat sekalipun daripada masa dia. Dia belajar begitu dahsyat. Sampai ke kelas, sambung lagi kelas. Daripada kelas ni nak pergi ke kelas lain, baca, baca, baca, baca, baca, baca, non-stop. Orang kata macam gila buku lah. Memang dahsyat. Kalau zaman kita tengok orang macam tu, kita dah gelar dia sebagai nerd. Tapi itu adalah sikap ulama' sebenarnya yang bagus. Jadi Imam Nawawi sampai ke malam tak makan. Daripada pagi itu sampai ke malam dia tak makan. Bila balik sampai ke rumah, kita anggarkan lepas maghrib, lepas isyak lah, dia kata dia balik malam. Bila dia balik malam, kalau kita hari ni dah nak lah hari ni, malah esok penting, mesti gitu dah. Sebab kita rasa hari ni aku dah belajar rajin lah, esok nak kerja ke, esok nak belajar kelas ke apa, excuse macam-macam. Tapi dia kata bayangkan dia maintain rutin dia begini 6 tahun. Sampaikan dia kata apa, dia balik malam, dia tak ada nak relax, dia balik jap, dia baru makan. Satu kali sehari sahaja dia makan. Kita hari ni makan banyak kali dan makan sedap. Kan, kita datang ke kelas, mungkin jap lagi ada orang belanja lagi. Nak hidangkan sponsor makanan lagi, boleh makan lagi. Nak make sure kita boleh belajar dalam keadaan konsentrate. Imam Nawawi terbalik. Aku tak nak makan banyak sebab benda tu mengganggu aku belajar. Bila aku makan banyak, dia kata, aku akan ngantuk, aku akan mula rasa malas. Jadi menyebabkan aku tak mau. Sampaikan kawan dia, kesianlah, dia kata, takkanlah kamu makan sekali sehari. Aku nak belanja, kamu tembikai je. Dia nak bagi makan tembikai pun, Imam Nawawi tak mau. Kalau kita makan jelas sikit, salahnya. Dia kata, no, no, no. Kalau aku makan tembikai ni, sejuk. Nanti badan aku rasa lembab. Dan aku mula ngantuk dan susah nak belajar. Tak mau. Makan sehari sekali, minum sehari sekali. Kawan dia yang bagi tahu, sebab kawan dia yang serve. Alauddin bin Al-Attar. Dan bila mana dah habis makan tu, dia pun start akan duduk balik dekat meja dia. Dan dia akan study, ulang kaji, dia akan tulis, whatever lah. Tapi dia akan duduk atas meja dia tu. Kemudian dia kata apa? 2 tahun, sepanjang aku buat macam tu, selama 2 tahun berturut-turut, aku nak punya badan belakang ni tak merasai tanah. Apa maksud dia? Bukan tak tidur. Mana boleh, ini bukan cerita-cerita sufi yang pelik-pelik. Manusia mesti kena tidur. Melainkan dia ada penyakit, apa nama dia? Insomnia. Ke penyakit apa tu? Mungkin itulah baru kata tak tidur. Dia tidur. Tapi maksud dia apa? Dia tidur bukan baring. 2 tahun dia tak tidur baring. Bayangkan betapa dia torture diri dia. Untuk sebab apa? Dia kata kalau dia tidur baring, dia akan sedap tidur. Mungkin dia sedap tidur sampai ke pagi esok pun boleh tenggelam. Rugi. Dia kata, so cara dia nak bagi tidur dia tak lama, dia kata aku tidur atas meja. Lepas habis tulis tu, dah ngantuk. Manusia ni limited kudrat dia. Jadi bila mana dah sampai ke tahap, oh dah sangat ngantuk, terlalu ngantuk, dia akan pap, dia akan tidur atas meja. Tidur atas meja berapa lama sangat kita boleh tidur kan? Dengan badan yang lenguh sakit. Allah, saya pun tak boleh imagine macam mana dia boleh buat macam tu. Saya pun paling-paling kalau takut nak ngantuk pun, kita takut juga nak baring. Nanti terlelap, terlepas. Tapi Alhamdulillah zaman sekarang ni ada alarm. Jam loceng ni. Kalau zaman tu tak ada jam loceng, mungkin sebab itulah juga antara ni risau. Jadi bila-bila tidur atas meja tu, dia terbangun, baru berapa jam je. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku dah tertidur lama. Ya Allah, menyesal dia. Dia tertidur lama. Padahal baru tidur berapa jam. Itu mungkin awal pagi. Kita anggarkan mungkin waktu Malaysia ni sekitar pukul 2 pagi lah.